أما بعد، إخوانا في دين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat karunia kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur, yang akan mendapatkan nikmat demi nikmat dari sisinya berkat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua yang meneladani beliau hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, kembali di siang hari ini kita akan membaca kitab Tadkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim karya Al-'Allamah Muhammad bin Ibrahim ibn Jama'ah Al-Kilani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca adab yang ketiga. Adab yang ketiga bagi para penuntut ilmu yaitu bersegera mencari ilmu, mendapatkan ilmu, bersegera mencari faedah ilmu di masa muda, di waktu Allah memberikan kesempatan kehidupan, dan tidak lalai, tidak tertipu dengan taswif, sikap menunda-nunda, menunda-nunda kesempatan untuk belajar, menunda-nunda kesempatan untuk beramal, atau tertipu dengan angan-angan yang tidak pasti. Dan sungguh umur manusia itu akan berlalu dengan cepat, dan sudah berlalu, ya sudah berlalu, itu tidak akan kembali. Masa kecil tidak akan kembali, masa muda tidak akan kembali. Karena itu hendaknya kita bersegera, bersegera untuk mencari ilmu, mengumpulkan faedah-faedah yang diharapkan itu bermanfaat bagi kita, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, bisa memperbaiki hati dan amalan anggota badan kita. Hadirin rahimakumullah, kemudian upaya yang dilakukan di dalam hal itu adalah dengan memutus segala hal yang menyibukkan, yang menghalang-halangi dari menuntut ilmu, memutus ketergantungan-ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, memutus kecintaan yang berlebihan kepada dunia, ya, meninggalkan segala kemaksiatan untuk fokus menuntut ilmu, menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, dengan beberapa derajat. Berikutnya berkata rahimahullah, walidzalika, karena itulah istahabba as-salafu, salaf, salafus saleh, ulama zaman dahulu istahabba, menganjurkan, menyukai, at-taghurruba, at-taghurruba anil ahli, untuk meninggalkan, jauh menjauh dari keluarga. Wal bu'da anil watani, jauh dari tempat tinggal, dari tanah kelahiran. Jadi meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air, tempat kelahiran, tempat tinggal, untuk pergi menuntut ilmu, berpindah tempat kepada tempat yang lebih baik, yang penuh ilmu, yang jauh, lebih jauh dari perbuatan maksiat. Tinggal di majelis ilmu, tinggal di asrama, pondok. Ya, kenapa seyakinnya demikian? Li'anna al-fikrata idza tawaza'at qasurat an darakil haqa'iki wa ghumudi daqa'iki. Karena sesungguhnya pikiran-pikiran apabila terbagi-bagi, pikiran itu kalau terbagi-bagi, ya, mikirkan ini, mikirkan itu, sebagaimana orang yang sudah berkeluarga itu memikirkan nafkah untuk keluarga, mikirkan anak istri, ya. Kalau seorang itu masih berada di tengah keluarga, maka pikirannya banyak. Karena banyak. Lalu para salafus saleh, mereka pergi menuntut ilmu dan tinggal di tempat belajar. Iya. Tidak pulang balik ke rumahnya. Sebab hal itu bisa apa? Kan mencerai-berikan pikiran. Pikiran terbagi-bagi. Tidak bisa fokus di dalam menuntut ilmu. Idza tawazza'at, maka pikiran itu bila terbagi-bagi, qasurat, akan kurang, akan lalai dari darakil haqa'iki, dari hakikat-hakikat yang paling rendah. Hakikat ilmu yang paling rendah saja tidak bisa dicapai, karena pikirannya kemana-mana, terbagi-bagi. Wa ghumudil daqa'iki, karena akan kurang, lalai dari kedetailan-kedetailan, kelembutan-kelembutan ilmu yang tidak jelas, yang tersembunyi. Ini. Wa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi seorang dari dua hati di dalam perutnya atau kerongkongannya, di dalam rongganya. Allah tidak menjadikan pada seorang itu ada dua hati. Ya. Hanya satu hati saja. Ya. Sebab kalau hati itu banyak, akan tercerai-berai. Ya. Akan tercerai-berai. Akan terbagi-bagi pikiran manusia. Ya. Walidzalika yuqal, karena itulah dikatakan, ada yang berkata, al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu tidak akan memberikan kepadamu sebagiannya hingga kamu memberikan seluruh dirimu kepadanya. Jadi kalau seorang itu belajar hanya setengah-setengah, kemungkinan kecil dia akan bisa menguasai ilmu, mendapatkan ilmu. Tapi jika seorang itu fokus dalam belajar, jadi menuntut ilmu itu dijadikan pokok kewajiban, bukan sekedar sambilan. Iya, bukan sekedar selonggarnya saja, maka dia pun akan mendapatkan ilmu. Iya. Berikutnya, wa naqala al-khatib al-Baghdadi fil Jami' an ba'dihim. Al-Khatib al-Baghdadi di dalam kitab al-Jami' Jami' Akhlaq al-Rawi, menukil dari sebagian mereka, menukil dari sebagian salaf, ada yang berkata, qala la yanalu hadzal ilma illa man abtala dukkanahu wa kharraba bustanahu wa hajara ikhwanahu wa mata aqraba ahlihi falam yashhad jinazatahu. Kata sebagian salaf, sebagaimana dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ada yang berkata, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali orang yang menelantarkan tokonya, membiarkan, menganggurkan kebun atau sawah ladangnya, meninggalkan sanak saudaranya, dan meninggal keluarganya yang terdekat, kemudian dia tidak bisa menyaksikan jenazahnya, tidak bisa menghadiri jenazahnya. Ya. Sampai demikian perkataan sebagian salaf. Ya. Seorang itu akan bisa mendapatkan ilmu, menguasai ilmu, jika dia meninggalkan urusan-urusan dunia yang tidak wajib. Ya. Jadi mungkin kalau dia punya toko, ya sekedarnya dia berdagang. Ya. Sebagian waktu untuk berdagang, sebagian waktu, kebanyakan waktu untuk belajar. Dia punya kebun, sawah ladang, ya dia garap, tapi tidak terlalu fokus padanya. Hanya kadang-kadang di ya dijenguk, dirawat. Gimana pula kalau punya rumah, rumahnya ditinggalkan karena untuk belajar. Terkadang dia pun lihat rumahnya, kalau ada waktu longgar dia lihat rumahnya, dia bersihkan. Semisal itu, ditinggalkan sanak saudaranya, kerabatnya, orang tuanya, untuk mendapatkan ilmu. Bahkan terkadang apa, ada keluarganya yang meninggal, tidak sempat untuk menghadiri jenazahnya. Ini. Ya demikianlah, orang yang mengorbankan dunia untuk ilmu, untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedudukan yang tinggi itu tidak bisa dicapai dengan bermalas-malasan tanpa ada kesungguh-sungguhan, sifat sungguh-sungguh. Ya. Semuanya dicapai dengan susah payah, dengan jerih payah dan usaha yang besar, pengorbanan yang besar. Hadirin rahimakumullah, berikutnya wa hadha kulluhu wa in kanat fihi mubalaghah fal maqsudu bihi annahu la budda fihi min jam'il qalbi wa ijtima'il fikri. Jadi ini semuanya apa yang dikatakan oleh sebagian salaf ini, walaupun kelihatan berlebihan, ada bentuk yang berlebihan, tapi yang dimaksudkan dengannya bahwa la Buddha sudah seharusnya, sudah semestinya di dalam menuntut ilmu, di dalam mendapatkan ilmu, di dalam belajar dari apa? Mengumpulkan hati, menyatukan pikiran, harus fokus. Pikiran tidak boleh terpecah-pecah, tidak boleh terbagi-bagi. Sebagaimana orang yang menghafal, apabila pikirannya terbagi-bagi, dia tidak hafal-hafal, tidak hafal-hafal, karena membayangkan berbagai macam hal. Ya, menghafalkan ilmu itu butuh konsentrasi, harus fokus. Memahami ilmu pun demikian, kalau ada yang ganggu, ya akan terganggu dalam memahami, akan kesulitan dalam memahami dan menghafalkan ilmu. Ya. Berikutnya waqila, dan dikatakan, ada yang berkata amara ba'dul masyayikhi taliban lahu binahwi ma rawahu al-khutib. Sebagian masyayikh, sebagian ulama, ada yang menyuruh, ada yang memerintahkan seorang muridnya semisal dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, semisal dengan apa yang dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari perkataan salaf. Fakana akhiru ma amarahu bihi an qala isbagh thawbaka kaila yashghalaka fikru ghuslihi. Maka akhir dari apa yang dia perintahkan kepada muridnya, dia mengatakan apa? Isbag, warnai pakaianmu. Mungkin pakaiannya putih atau cerah, warnai dengan yang gelap mungkin begitu. Kaila yashghalaka fikru ghuslihi, agar supaya kamu tidak disibukkan dengan pikiran untuk mencucinya. Ya. Jadi ketika pakaian itu berwarna gelap, maka kalau ada kotoran sedikit itu tidak kelihatan, sehingga orang tidak berpikir untuk mencucinya. Berbeda ketika seorang memakai pakaian yang cerah. Yang cerah, tergores kotoran, terkena tanah sedikit saja nampak, sehingga dia pun berpikir untuk mencucinya. Jadi sampai demikian, ada sebagian ulama yang mengatakan, merintahkan muridnya suruh mewarnai pakaiannya, ya, supaya tidak disebutkan untuk mencucinya. Ya. Wa mimma yuqalu an Asy-Syafi'i annahu qala. Dan di antara apa yang dikatakan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau pernah berkata, "Lau kuliftu syira'a basalatin lama fahimtu mas'alatan." Naukuliftu, andaikan aku itu dibebani untuk membeli basalah bawang, seandainya aku itu dibebani untuk membeli bawang, lama fahimtu mas'alatan, maka tentu aku tidak paham satu permasalahan agama, permasalahan ilmu. Ini demikian salafus saleh. Mereka tidak ingin disibukkan dengan urusan dunia, urusan makan, urusan perut, yang menyebabkan hal itu menyebabkan mereka lalai atau tidak fokus dalam belajar. Iya. Jadi mereka mengorbankan dunia demi ilmu. Ya. Bahkan dikatakan apa? Man talabal hadis aflas. Siapa yang mencari hadis menuntut ilmu itu aflas. Akan bangkrut. Ya. Bangkrut, dia tidak mendapatkan dunianya. Menelantarkan dunianya. Ya. Tidak punya penghasilan yang cukup karena waktunya habis untuk belajar. Kekayaan yang dia miliki habis untuk menuntut ilmu. Ya. Punya tanah, beberapa bidang tanah, sebagian dijual untuk belajar. Untuk belajar. Punya uang, simpanan uang, habis juga untuk belajar. Ya. Demikian. Karena ilmu itu adalah suatu yang berharga, harus dicari walaupun mengorbankan jiwa dan harta benda. Demikian yang bisa kita baca di pembahasan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dengan demikian marilah kita menggunakan kesempatan masa muda untuk belajar, jangan disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Apalagi belum berkeluarga, belum terlalu banyak tanggungan-tanggungan, digunakan untuk belajar. Iya. Wallahu ta'ala mubisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafidhakumullah.